Tauhid teh oyak ku goyobot ge. Mau motor teh hayang melabuhna kana cendolnya, meng agecerot ka dieu. Ngala bonus seutik. Jadi yang membelenggu, membuka, menutup, membuka lebar pintu surga, membelenggu setan, menutup rapat pintu neraka itu justru satu jawabannya. As-saumu itu sendiri junnatun, bentengnya teh saum kita. Kak, 4 hari ya berjalan sudah. Kuma karasa gogodana acuhkan saja. Maka kenapa ujung ayat saum itu la'allakum tattaqun? Supaya kamu bertakwa ekstra. Ngajak gelut loba. Ningali pamajikan ge hayangna teh ngadahar. Keur lapar mah geus waktuna jeung tajil da. Tapi dina bab saum ketika ada yang memicu, memacu, mengajak kita berseteru, jawab inni shaimun. Aku sedang saum. Apa artinya? Tong dilawanan. Mana norek ngajak lut, ngajak ribut. Inni shaimun. Maksimalkan Ramadan kita dengan pemahaman-pemahaman yang Nabi ajarkan. Inni shaimun. Sorry lain tewani. Aku sedang saum. Kumasad mun maghrib tenggelan. Kumamane. Rek dijen tajil ge. Maka Nabi mengisyaratkan. Banyak diantara umatku yang kemudian saumnya itu ilazu wal atas, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nyata saum umum. Umum weh, sahur ngilu sahur, buka ngilu buka tiberang ya lapar-laparan, tapi matanya enggak saum, bibirnya enggak saum, telinganya enggak saum, sehingga ngabuburitna lalajo. Ya terus ngabuburitna ngegame, ngebuburitna naonlah chatting, gibah, sum'ah, tuhmah dan lain sebagainya. Justru maksimalkan Ramadan itu dengan fa'idha warog tafangsob. Apa yang dianjurkan Rasulullah pada bulan Ramadan? Kurangi tidur. Ini malas grafik tidurnya meningkat. Ngesaur sare, pangnikmatna sare ngesaur, itu bisa dipungkiri. Gaul atau jengci wudu, dua lembar ngesaur, dua lembar kiroah, lumayan tunduh mah dah manusiawi. Mujahadah ngesaur, tunduh sholat subuh ke masjid, ngadengken kutum subuh, tunduh, ikhtiar ganjal ku korek. Mujahadah tu bersungguh-sungguh. Innaladina jahadufina, mun hayang menang surga anu juara, sungguh-sungguh tu sikapna. Saya nggak suka korek kadoan potong lakbanan, beleal beleal, mengus lakbanan pegat way, sarikan mau balik, sleepkan mau alright, ada hak tubuh. Saya tidur na mobil tadi ngesiaran langsung ke Bandung di dek. 1,5 jam kalau pagi udah nyampe di Cipaku tadi pagi, persiapan di sholat duha lah di UPI, ngaji lah sekedeng, air fresh, air powerful. Nyawa budak di imah, tuh bisa nyawa indung nama. Kan tiberang mandi larang. Mandi ka dia, tidir ka Al-Murabi ya, sama saya, siapa tuh? Yang dari Mekah. So, tidinya ka Jakarta di. Mending capek ayuna, mending capek engke. Mending capek ayuna, engke istirahat. Nam, solihan, cek Allah teh. Ka malaikat, bobo. Tidurkan orang yang soleh. Karena Nabi itu capek hidupnya. Nuhun tina saum non. Ketika dulu Ramadan dipakai peperangan, jeung rata-rata perang dimenangkan tuh di bulan Ramadan. Padahal posisi keur lapar, keur haus. Hay orang mah jauh ka perang. Hay angin seutik dayak-dayak. Ah. Pret ah. Nya. Huntu. Cabai bareng, kangkung, sikat tuh masak gigi mak, sunnah. Laulaan asuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kuli wudu, inda kuli sholah. Kalau tidak memberatkan umatku, jangan jadi beban saum teh. Setiap kali mereka hendak sholat, sikat huntu, hanya ngomong yang Allah bucubluk. Dah sujud kayak ngaganggu gigi, dia tuh. Subhan, subhan, kan itu. Jika tu mikir, Allah tu mencintai kebersihan. Sok gigi mang, seger, ngeunah. Baru buten tara ngomong sekali ngomong ngahiyak. Percaya aing mana puasa non? Bau sedot WC. Sok gigi atuh mang, udah teu batal. Nggak sok gigi batal teh lamun odona diteureuy. Sikatna dicetrok. Diteleg batal. Ngorong ge teu batal, ikeun kebersihan mah ngan ulah dicabut ieu diabuskeun ka dieu. Nyaheuh atuh. Naon uyah mahal. Nepi ka ngopi korong. Da memang lah Ramadan mah korongnya pika bitaun. Komo nu hejo kene mah jika channel Elizabeth. Kan ada hareun wae. Sok ayeuna macet jalan jelema yang naon? Cilok. Bener? Sop buah. Tuluy naon deui kerupuk mie, rujak cuka, es cendol, goyobot, kolek cangkaleng, kolek cau, kolek peuyeum, kolek pisang. Teteh paling 2 sendok cuy, mubazir we. Tingali susukan, kolek kungku isu gitu. Nya. Itu rek puasa rek riweuh. Tah nungana nu jomblo geus teu mikiran pasakan, teu mikiran ieu, cing rajin ka masjid, buka jeung DKM. Sahur jeung DKM, naon mana kawin jeung DKM? Berbukalah dengan yang manis lain yang DKM. Itu pun belum cukup. Tidak cukup berbuka dengan yang manis. Tapi berbuka harus dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga. Sete berkeluarga. Ngena dahar kariam. Kemikiran ngumah wadah. Membulan puasa ngumah wadah riweuh. Kacai teh salatri. Karena ningali sunlight jika marjan. Ningali sepon nawe juga makuta. Angge sese lah lihat kamu apalagi kayak jodoh aku.